إنك توعك وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها، أو كما قال. هذا صحيح، متفق عليه. دعنا بدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتدير aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada hari itu Nabi sedang demam panas. Ini cerita. Satu sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari dia nak pergi ziarah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, dia kata wa huwa yu'ak. Rupa-rupanya Nabi tengah demam panas. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidah. Bila dia pegang Nabi, tengok badan Nabi panas sangat, dia kata ya Rasulullah, tuan ni panas sangat ni. Dia kata innaka tu'aku wa'kan syadidah, tuan, badan tuan ni panas sangat ni. Dia kata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Nabi kata betul, aku demam dan badan aku panas sangat. Sesungguhnya aku kalau sekiranya demam, panas aku seperti mana panas dua orang kamu. Nabi kata betul. Nak jadi Nabi ni pun bukan senang. Nabi SAW, dia kalau buat satu benda baik, kalau kita buat satu benda baik dapat 10 pahala, Nabi dapat 20. Itu yang baik. Tapi hak tak baik pun sama juga. Kalau kita demam, Nabi dua kali ganda kita dia demam. Sabit daripada hadis yang kita tengah baca ni. Maka apabila Abdullah bin Mas'ud di ziarah Nabi, dia masuk-masuk tengok Nabi demam, dia pegang badan Nabi panas sungguh. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tuan ni panas ni badan ni. Nabi kata betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata aku kalau demam, panas aku dua kali ganda hampa semua. Qultu zalika anna laka ajrain. Abdullah bin Mas'ud dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, adakah Tuan jadi macam ni kerana kalau tuan buat baik, tuan dapat dua kali ganda pahala. Dia tanya. Adakah tuan kalau tuan demam, double kami demam? Adakah kerana tuan kalau buat baik, double pahala kami? Adakah kerana tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal zalika kadzalik. Nabi kata betul. Memang jadi nabi ni macam ni. Kalau buat baik pun ganda pahala, kalau Allah bagi sakit pun ganda kesakitan. Nabi kata macam tu. Ma min muslim yusibuhu adan shauka fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. Sekali dengan Nabi SAW bagi satu pengajaran kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata mana-mana orang Islam yang ditimpa gangguan, ketidakselesaan. Azan, azan alif, azan ya ni, azan ni maknanya rasa uneasy. Azan dia panggil rasa uneasy, rasa tak selesa, rasa tak comfortable, itu dia panggil azan. Nabi kata ma min muslim yusibuhu azan, mana-mana orang Islam yang ditimpa ketidakselesaan ataupun ditimpa sakit. Syauqatun, syauqatun fama fawqaha. Nabi kata ataupun dia terpijak duri ataupun apa-apa juga, Nabi kata illa kaffarallahu biha sayyiati, melainkan kalau dia sabar Allah Subhanahu wa taala akan mengkifarat dosa dia. Itu istimewa jadi orang Islam. Orang Islam kalau kena sakit syarat dia sabar aja. Kalau kena apa-apa benda yang tak selesa, syarat dia sabar aja. Kalau dia kena apa-apa benda yang berbentuk gangguan, syarat dia sabar aja. Illa kaffarallahu biha sayyi'ati, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kifarat. Kifarat ni makna dia akan cancel mana-mana dosa dia yang dia dah buat. Dia terpijak duri, dia sakit, dia sabar. Mana-mana dosa hak dia buat sebelum ni Tuhan cancel. Itu maksud kifarat. Illa kaffarallahu biha sayyi'ati, melainkan Allah akan mengkifaratkan, Allah akan cancel mana-mana dosa yang dia buat sebelum ni. وَحُبَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُ, bahkan kalau dia kena sakit dia sabar, Allah akan gugurkan daripada dia dosa-dosa dia. حُبَّتْ maksudnya luruh, gugur. كَمَا تَحُبُّ شَجَرَةُ وَرَقَّهَا, macam mana daun kering luruh daripada pokok. Macam tu Allah luruhkan dosa daripada orang Islam yang ditimpa sakit, yang dia sabar dengan sakit itu. Allah luruhkan dosa daripada dia seperti mana luruhnya daun daripada pokok-pokok kain. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khair 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi ash-sharr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. أنس بن مالك رضي الله عنه من شريكا, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, apabila Allah nak satu hamba dia dapat kebaikan, kalau Tuhan mau kita dapat pahala, itu maksud dia, ajjala lahul uqubata fid dunya, Tuhan akan buat apa? Dia akan bagi kita ni kena uqubah, dia akan bagi kita ni kena balasan masa atas dunia. Yang ni dia akan bagi kita ni kena sakit apa-apa atas dunia. Kena sakit masa atas dunia ni, itu tanda Tuhan sayang kita. Itu maksud dia. Bukan Tuhan benci kita, bukan Tuhan marah kita, bukan Tuhan meluat tengok kita, tapi Tuhan dia bagi sakit ke kita kerana dia sayang kita. Bila dia bagi sakit, kita sabar dengan sakit tu. Dia mengkifaratkan dosa kita. Dosa kita jadi kurang, kita jadi ringan. Akhirat itu kita kenal. Itu cerita dia. Maka Anas bin Malik dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Iza aradallahu bi'abdihil khair," apabila Allah nak satu hamba dia dapat kebaikan, "ajjala lahul 'uqubah fid dunya," Tuhan akan bagi dekat dia sakit apa-apa atas dunia ni. "Wa iza aradallahu bi'abdihi syarr," tapi ingat, bila Allah nak satu hamba dia ni boleh satu benda yang tak baik, "amtaka anhu bidhanbih," Tuhan pun dia tangguh tak dulu balasan kepada dosa yang kita buat, "hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah," dia accumulate, dia himpun dosa-dosa kita ni, sekali akhirat esok sekali dia balas teruk kita. Mana dia, mana-mana orang yang masa dulu atas dunia ni Tuhan takdir dia kena sakit apa-apa, tanda sayang Tuhan pada dia ada. Kerana sakit tu syarat sabar. Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa dia, ringan dia, dia akhirat esok dia tak susah banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak dia ni dapat satu benda yang tak baik di akhirat esok, dia buat dosa apa pun Tuhan bagi sihat. Lagi jahat dia lagi sihat, lagi zalim dia lagi sihat. Rupa-rupanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "amsaka anhu bi dhanbi," Tuhan saja taruh dosa-dosa dia buat ni, Tuhan tak bagi dia sakit, dia jahat dia sihat. Sekali di akhirat itu, sekali Tuhan balas ke dia, maka tak tertanggung dia azab yang Allah sediakan kepada dia di hari akhirat itu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "inna 'izam al-jaza ma'a 'izam al-bala." Nabi kata, sesungguhnya besar pahala Tuhan nak bagi adalah bergantung kepada besarnya ujian dia di atas dunia. Pahala yang dia nak dapat ni besar ke kecil, banyak ke sikit, bergantung kepada di atas dunia ni dia kena uji macam mana. Kalau dia satu orang yang duk kena uji bertubi-tubi, lepas satu-satu, lepas satu-satu, tak habis-habis. Malam habis kuliah di Masjid Jelutong semalam, ada satu keluarga mai jumpa di pintu masjid tu. Mai jumpa, dia kata, "Ustaz, ni kami-kami ni semua adik-beradik kepada anak murid Ustaz, ada ikut kuliah." Dia kata, "nama dia sekian-sekian," dia sebutlah nama. Saya kata, "tak." Dia tak meninggal. Saya kata, "saya tahu dia meninggal waktu tu, tapi saya tak ada pergi, saya ada di Kuala Lumpur." Teriak. Jadi beradik Ahmad ni kata, "teriak, Ustaz, Allah Ta'ala uji kami." Dia kata, "turut-turut Ustaz, turut-turut." Lepas pada ni yang anak murid Ustaz ni, lepas pada dia meninggal, 4 hari abang dia pula meninggal. Kami ni jadi musibah, lepas musibah, lepas musibah. Teriak, cerita dekat itu mesti. Saya abang tak lepas hadis ni lah. Abang hadis ni lah. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia uji kita lepas satu-satu, lepas satu-satu, kita sabar, kita redha. Satu janji besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang kenal macam ni. Satu sahabat sama mengaji dengan saya di Kolej Islam, sampai masuk universiti sama, sini saya 2-3 tahun. Dia Allah uji dia sampai isteri, sampai jadi, sampai jadi nak kata apa, kalau kata tewil kata apa sangat, tapi jadi kacau. Menikah berapa lama tak ada anak, dapat anak, dapat anak sehat, alhamdulillah, elok, boleh berjalan, boleh berlari, boleh mula bercakap, masuk 2 tahun mati. Anak yang kedua serupa juga, beranak main sehat, elok, tak ada masalah apa semua, 2 tahun mati. 4 orang Allah bagi kat dia ujian macam ni, sampai isteri ni jadi, sampai anak ketiga, sampai anak keempat ni sampai takut. tak ada sakit, tak ada demam, bawa pergi dekat doktor, dekat pediatrician, doktor pakar budak ni suruh cek tengok kuku ada apa masalah. Tak ada apa, sihat. Dua tahun mati. Allah Subhanahu wa taala uji. Tapi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak kena ke kita, kita boleh jaga. Kena ke kita, boleh tanggung ke tidak, itu satu perkara lain. Tak kena ke kita, kita boleh baca hadis ni, boleh cerita, boleh buat huraian, semua boleh buat. Tapi kena ke kita, boleh tahan ke tidak, satu bab lain. Nak ceritanya, Nabi SAW kata, inna azamal jazak ma'azamil bala. Nabi kata sesungguhnya besar pahala Allah akan bagi bergantung kepada besarnya ujian yang kena dia. Lagi besar ujian Tuhan lungguk mayatih belakang dia, lagi sabar dia, lagi besar pahala dia. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qawman ibtalahum. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang kepada satu kaum, kepada satu orang, dia akan uji orang tu. Bukti sayang Allah ni apa dia? Dia test. Dia test, dia nak tengok boleh tahan ke tak. Dia test, dia nak tengok sabar ke tak. Dia test, dia nak tengok macam mana. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila dia sayang satu kaum, dia uji mereka. Faman radiya falakur ridha. Barang siapa yang redha dengan ujian Allah, maka baginya keredaan Allah. Siapa yang redha, yang tahan dengan ujian Allah, maka baginya keredaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Nabi kata barang siapa yang marah, yang jadi hilang punca, yang jadi nak bebai dengan ujian yang Tuhan bagi, falahu sukht, maka baginya kemerkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan teh tak boleh tahan, tak boleh tahan marah Tuhan pula. Apa patut saya aja dok kena? Saya semayang 5 waktu saya jaga. Malam-malam lagi 1 minggu, 2 minggu sekali saya bangkit buat tahajud. Apa yang saya tak buat dengan Tuhan? Apa pasal saya aja yang duk kena? Duk marah macam tu. Nabi kata, wa man sakhita. Barang siapa yang marah-marah dengan ujian Tuhan, falahu sukhtu. Maka baginya keburkaan Tuhan. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut awal-awal itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Tuhan kata Maha Suci Allah, Tuhan yang pada tangannya lah segala kerjaan. Sebut kerjaan apa punya ada di dunia ni, Tuhan kontrol semua. Itu maksudnya. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Tuhan yang di dalam tangannya segala kerjaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas tiap sesuatu Tuhan Maha berkuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Dalam tafsir dia bincang benda ni. Kenapa Allah sebut mati dulu baru sebut hidup? Allah Subhanahu wa taala dia turun ayat Quran ni, dia very particular every single word yang dia nak bubuh dalam ayat tu. Very particular, dia tak turun sembrono. Kenapa Allah letakkan allazi khalaqal maut baru wal hayat? Dan dialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Di kalangan ulama tafsir kata apa? Kerana persoalan mati itu lebih besar daripada persoalan hidup. Pasti apa? Pasti hidup ni sangat temporary. Sangat temporary. Paling tinggi umur kita 120. Paling tinggi. Tu pun nak sampai ke 120 tu menyusah kan? Nak sampai ke 120 tu menyusah anak bini kalau ada lagi bini. Menyusah adik-beradik, menyusah hospital, menyusah semua nak boleh ke sampai 120. Habis tinggi 120. Tapi mati kita, alam yang kita masuk selepas hidup itu, itu alam yang kekal abadi. Alam infinity. Alam yang tidak ada ending dia. Maka dengan kerana tu Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal maut. Allah Tuhan yang mencipta mati. Dia habang mati dulu. Wal hayat, dan juga hidup juga dicipta oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat mati, Allah buat hidup, tunjuan dia satu aja. Liyabluwakum, kerana dia nak test kamu. Kerana dia nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu ni yang baik amalan dia? Nak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita hidup atas dunia ni penuh dengan ujian. Ujian mati apa dia? Di antaranya sakit. Sakit waktu nak mati tu. Kita dah baca dah dalam kuliah kita yang keberapa dulu ni, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mati atas pangkuan dia. Nabi mati atas reba dia. Dia kata, kalau ada siapa main habang dekat aku, kata ada orang mati dengan aman, dengan tenang, dia kata, aku cukup cemburu. Aisyah kata, kerana mata aku melihat bagaimana payahnya Nabi nak mati. Dia kata, nak habang kata mati ni sakit. Walaupun nampak macam cantik, sakit. Mati ni sesuatu yang sangat sakit, yang tidak ada umpama sakit mati ni di atas dunia ni. Maka mati itu, sakit mati itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gangguan, kekacauan ketika nak mati. Ada hadis yang menceritakan dia. Nak mati ni lagi sedetik, lagi dua detik, lagi lima second, lagi ten second. Kita nak mati itu apa duk main kat kita? Dia flashback balik zaman agogo kita tu, main balik. Zaman duk naik lambreta, apa Vespa, apa kempih ni, main balik. Zaman duk masuk geng Pancasitara dulu, semua gambar main balik. Dia main balik masa tu. Dalam keadaan tu, dalam keadaan nampak dah. Waja'a malakul maut liyaqbidha ruha, Nabi kata. Dan datang kepada kamu malakul maut, malaikat maut. Kita nampak. Kita duduk terlentang atas katil hospital, kita duduk terlentang atas katil rumah, kita duduk di tengah rumah tu, nampak. Nabi kata, waja'a malakul maut, dan datang malaikat maut tu, kita nampak. Dan mai dia dengan satu tugas saja. Apa dia? Nabi kata, liyaqbidha ruha, untuk nak cabut nyawa kita. Nampak. Dalam-dalam duduk, dalam-dalam saat kritikal, dalam saat genting tu, dia mai kacau ni. Daripada hadis-hadis yang dhaif, hadis tapi dia dhaif, menceritakan kata dia mai balik, rupa mak kita ada tak ada kepala mak lu ni, nampak mai balik. Dalam hadis yang dhaif, kononnya mak ni mai sambil duk pegang susu dia, dia kata kat kita, dia kata anak, dia kata kamu membesar dengan susu aku ni, matilah kamu atas agama Nasrani. Dia mai macam tu. Saat-saat yang kritikal, saat-saat yang genting, saat-saat kita tu bergelut dengan sakaratul maut, benda macam ni mai. Itu ujian nak mati. Satu orang, satu macam punya kena. Dan kita tak sampai, kita dengar dulu. Dan kita sampai, kita melalui benda ni. Maka benda ni masuk di dalam apa? Di dalam allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalan dia ahsan, amalan dia baik, selamat dia daripada kekacauan-kekacauan ni semua. Getir yang dia lalui semasa nak mati tu, itu ujian kematian. Mati mengejut juga ujian kematian. Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata mautul faja'ah. Mautul faja'ah maksudnya mati yang kita tak sangka nak mati. Cuti, naik anak-anak satu kereta, nak pi vacation, nak pi cuti mana-mana, di kemalangan satu hari terentuk. Unexpected, langsung tak jangka benda tu nak jadi. Kematian itu dalam hadis dia panggil mautul faja'ah, mati mengejut, tak prepare, tak ready untuk nak menghadapi kematian. Ketika itu mati datang menjemput. Itu ujian kematian. Ujian hidup kita dah cakap lah, Allah bagi kita sehat, ujian. Allah bagi kita ada duit, ujian. Allah bagi kita masa, ujian. Allah bagi apa pun kat kita, ujian. Macam mana kita nak manage apa yang Allah bagi, macam mana kita nak handle semua ujian yang Allah bagi, itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah sihat Allah bagi ini, kita nak misius kesihatan itu? Adakah ringgit duit yang Allah bagi ni kita nak salah guna duit tu? Semua kita nak kena jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3, kita sampai di muka surat 15. Muka surat 15 kita masuk bab as-salat fi masjid Quba, iaitu sembahyang di masjid Quba. Kita dah baca dah pada 2 minggu lepas Aceh, tuan-tuan tengok perenggan yang Aceh di sikit tu, dia kata masalah masjid Quba itu di mana letaknya. Itu dia nak cerita lokasi masjid Quba. Quba itu ialah sepotong bumi yang antaranya dan antara negeri Madinah itu lebih kurang 3 mil, dia kata. Maka di sinilah terdirinya sebuah masjid yang dibangunkan dia oleh Nabi SAW. Dan inilah masjid yang dibangunkan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut satu kaun ataupun satu pendapat daripada jamaah daripada ulama salaf. Setengah daripada mereka itu ialah Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa dia? Sepupu Nabi. Dia kata masjid Quba itu adalah masjid yang didirikan atas takwa, dan ialah masjid Nabi, dan ialah masjid Bani Amr bin Auf. Dan di tengah-tengah, dan di tengah-tengahnya ialah tempat serum unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mai, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Quba ni adalah border Madinah. Border daripada luar nak masuk dalam area Madinah, Quba itu border. Masuk-masuk tu di situ Nabi buat masjid. Tempat unta Nabi, dia panggil terum. Dia terjemahan dia, kalau tuan-tuan buka dalam kamus Arab, Melayu, apa semua pun, dia akan translate perkataan unta landing ni, dia akan translate dengan tarawam, terum. Terum tak tahu pasal apa. Oh, unta tu dia nak duduk, dia bunyi terum, lagu mana tak tahu. Macam mana tengok unta duduk macam mana? Unta duduk macam mana? Dia buat haji, buat umrah, dia ke Hudaybiyah, ke kawasan belah unta tu, saja tengok unta. Sebab apa kita kena tengok unta? Sebab Quran tu. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Kenapa kamu tidak melihat kepada ibil? Ibil ni unta. Kaifa khuliqat? Bagaimana kami cipta unta itu? Allah suruh kita tengok unta ni. Dari segi apa nama engineering Allah mencipta unta tu, dari segi kejuruteraannya, dia boleh konsum air sekali, dia boleh renteh padang pasir sampai sebulan sekali konsum air. Ya, dia simpan nanti dia punya cekeduk, apa dia panggil cekeduk lah, bunjuk dia belakang tu, dia simpan dalam tu, dia konsum sikit-sikit untuk badannya. Maka itu adalah apa nama dari segi kejuruteraan Allah cipta unta. Dan kita dalam sembahyang, dalam sembahyang Nabi sebut, Nabi kata jangan kamu sujud seperti mana terum unta. Itu sebab kena tahu unta duduk macam mana. Jangan kita, Nabi kata jangan kamu sujud seperti mana terum unta. Macam mana? Macam mana nak kena tengok unta? Unta kita jangan sujud macam mana unta terjun duduk tu. Kan? Kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak sujud daripada berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita nak sujud. Kalau ikut sunnah Nabi, ya, hadis kata Nabi dia lutut dulu masuk dua, lepas lutut baru tangan, baru jari. Itu sujud berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dia kata sunat turun tapak tangan dulu, baru turun lutut, baru turun jari. Kerana pada perkiraan, pada pertimbangan Imam Abu Hanifah, dia kata turun tangan dulu tu lebih menunjukkan kita membesarkan Allah. Dia ingat macam tu. Maka dalam mazhab Hanafi dia akan turun tangan dulu baru lutut. Dan bagi orang Melayu yang sakit lutut, memang turun tangan dulu baru turun lutut. Jadi dia kisah lain. Dia kisah sakit lutut. Kan? Tapi kalau ikut sunnah, lutut dulu, baru tapak tangan, baru dahi. Baik, cuma dia kata jangan kamu sujud seperti mana terum unta. Macam mana kena tengok unta duduk macam mana? Jangan sujud macam unta duduk tu. Unta nak mula duduk tu. Baik, jadi yang kata masjid Quba ni, dia kata di sini, masjid Quba itu dan di tengah-tengahnya ialah tempat terum unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi Masjid Quba tu, center tu, di situlah unta Nabi mula-mula landing untuk nak bagi Nabi turun daripada unta dia. Dan pada suhunya, itu bahasa Arab tu, sathanun tu, sahnun. Sahnun tu bahasa Arab ni penyakit kitab ni, dia kadang-kadang dia tak rumi, tak Arab, tak rumi, tak Arab. Tapi kita tu baca, dan pada so'un, so'un ni apa? Dia ingat so'un tu tahun nak buat macam kali dengan tokoh tu. So'un, dia kata so'un, so'un, bukan. Sahnun, sahnun, sahun. Dan pada sahunnya itu, daripada barang yang mengiringi qiblat. Sahun tu maksudnya compound depan tu, halaman. Halaman. Dia panggil sahnun. Sahnun tu maksudnya halaman. Depan rumah kita tu, nak jumpa ke pintu pagar tu, dia panggil sahnun. Dia kata, dan pada halamannya itu, adalah barang yang mengiringi qiblat. Di situ arah qiblat. Dan serupa seperti mihrab, dan ialah tempat rukuk padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Tuan-tuan tengok, dalam ilmu hadis ni kadang-kadang depa spot tempat-tempat yang menjadi tempat kebiasaan Nabi. Macam di Raudhah. Kalau kita pergi Madinah, kawasan Raudhah tu. Dua spot yang menjadi tempat Nabi selalu sembahyang sunat. Satu di kaki mimbar. Mimbar Nabi. Mimbar Nabi ada dalam Raudhah tu, ada satu mimbar di corner sebelah kanan arah kiblat. Itu mimbar Nabi. Hak mimbar mula Nabi guna untuk baca khutbah tu sudah reput, dan kayu-kayunya sudah dihancur-hancurkan dan ditanam di bawah, di bawah mimbar hak tu adalah ni. Di situ, di kaki mimbar tu, di situ tempat Nabi selalu sembahyang sunat. Dan yang kedua, mihrab Nabi. La ada lagi. Betul-betul di depan mihrab Nabi itu, bukan di tempat imam. Satu belakang imam ni, satu step. Di situ Nabi selalu sembahyang sunat. Siapa beritahu benda ni? Hadis ada cerita, dan Imam Malik ada beritahu. Imam Malik adalah imam Madinah. Kalau hari ni kita pergi Madinah, di perkuburan Baqi' itu, ada salah satunya kubur Imam Malik bin Anas. Sahabat Nabi Anas bin Malik. Imam Mazhab Maliki, dia Malik bin Anas. Dia terbalik dua nama ni. Imam Malik dia kalau semayang dua tempat ni ya. Sama ada di kaki mimbar ataupun di belakang mihrab. Bila orang anak murid ni duk perhati, apa pasal Imam Malik tiap-tiap kali nak semayang dia pergi dua spot ni? Apa pasal? Orang tanya dia, wahai imam, kenapa tuan kalau semayang di dua tempat ni saja? Apa jawab Imam Malik? Dia kata, kerana inilah dua tempat yang menjadi tempat semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab mana-mana tempat yang Nabi biasa guna, kita boleh ambil tabarruk, dia panggil dalam agama. Tabarruk. Tabarruk daripada perkataan berkat, barakah. Tabarruk maksudnya mengambil berkat daripada tempat Nabi. Mengambil berkat daripada tempat Nabi. Baik, di situ adalah tempat yang menjadi tempat rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk tajuk bab as-salah fi masjid Quba. Itu bab yang menyatakan sembahyang di Masjid Quba. Jadi nak cerita kata sembahyang Masjid Quba ni apa kelebihannya. Ketahuilah saudaraku, telah datang beberapa riwayat tentang kelebihan sembahyang di Masjid Quba. Dan telah datang riwayat bagi Abi Isa At-Tirmizi. Kata hadis dia, an Usaid bin Zuhair al-Ansari wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallam yuhadisu anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam kal. Diriwayatkan daripada Usaid bin Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan adalah dia seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Berkhabar dia daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam sabdanya, as-salatu fi masjid Quba ka umrah. Itu dia. Maksudnya, sabda Nabi bermula sembahyang di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Maknanya besar lah, pahala dia besar. Ada orang kita ni di umrah, pergi dah 4-15 kali lah. Orang ada duit, dia tahu di umrah. Bila main orang buat ziarah kan Madinah, dia bakal buat ziarah di apa nama Masjid Quba, di Masjid Qiblatain, sat lagi pi Suq Tumur, Pasar Kurma, sat lagi pi tengok apa nama kebun kurma Salman Al-Farisi, macam-macamlah. atur cara program ziarah di Madinah ni. Jadi dia duk rasa macam dia duk main tiap-tiap tahun ataupun dia duk main kerap. Bila orang ajak pergi ziarah, baik duk tunggu bawah ajak pergi ziarah, dia kata tak apa-apa, kau pilih aku duk main tiap tahun. Oh, silap mudah. Silap. Pasal apa? Masjid Quba kena pergi. Apa hal dengan kita sekali di umrah? Nabi yang duk ada di Madinah tu, Nabi tiap-tiap minggu, Nabi ambil hari Sabtu untuk sembahyang di Masjid Quba. Nabi tak kata pula Allah tak apa aku bila-bila masa aku boleh pergi. Tapi Nabi pergi every Saturday. Kalau tidak ada kenderaan, Nabi jalan kaki. Nabi akan pergi, Nabi akan sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat dua rakaat. Nabi akan buat juga dalam seminggu sekali di Masjid Quba. Nak tunjuk kata sayangnya Nabi kepada Masjid Quba ni. Jangan tak pergi ke Masjid Quba ni. Mai pula hadis ni dia kata as-salah fi Masjid Quba ka umrah. Sembahyang di Masjid Quba itu pahalanya seperti mengerjakan satu umrah. Oh, jangan ni. Perbahasan ulama tentang hadis ni ada kata sembahyang fardu. Ada ulama kata mana-mana sembahyang. Walaupun sembahyang itu tahiyatul masjid menyamai pahala satu umrah. Cuma hadis ni dia tidak kuat. Hadis ni hadis dhaif. Dia kata dan kata At-Tirmizi bermula hadis ini hasan lagi gharib. Gharib ni dia di dalam kumpulan hadis yang dhaif lah begitu. Baik, dia kata dan telah datang riwayat daripada Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i ni salah satu daripada enam imam hadis. Kita sudah dengar Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Enam ni adalah ulama yang mengumpulkan hadis. So dia kata di sini dan datang riwayat daripada Imam An-Nasa'i. Siapa keluar ia sehingga datang ia akan Masjid Quba, maka sembahyang ia di dalam Masjid Quba itu nescaya adalah ia adalah baginya pahala setimbangan pahala umrah. Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Dan diriwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya bahawasanya sembahyang aku di dalam Masjid Quba dua rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita dah cerita dulu, dia salah seorang daripada 10 sahabat yang garanti syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Garanti. Nabi dah sebut dah nama mereka ni. Garanti syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Mak dia anak seorang tu je. Anak tunggal. Tiba-tiba dah lah anak tunggal. Dia masuk Islam pula. Mak dia mogok, tak mau makan, tak mau minum. Mak dia kata lagi hang tak keluar daripada agama Muhammad. Selagi tu aku tak mau makan, tak mau minum. Dia tak keluar. Mak dia main ubut dia balik. Mak dia kata, Sa'ad, kamu tak berasa malu kepada orang ramai semua? Kerana kamu, mak kamu mati kebuluran, mati tak makan. Dia jawab balik ke mak dia. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia jawab balik ke mak dia. Dia kata, mak, kalau Allah bagi dekat mak nyawa, 100 nyawa. Hari-hari saya tengok nyawa mak jatuh satu. Kalau mak nak suruh saya tinggal Islam, saya tidak akan tinggal Islam. Mak, dia kata, mak makanlah, mak minumlah. Saya takkan tinggal Islam, dia kata. Turun ayat dalam surah Luqman, kita duduk baca ni. Apa, menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Kalau sekiranya kamu dipaksa, apa ayat tu? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Turun ayat tu. Ayat tu turun atas kes Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Oh, ni orang hebat. Maka dia dijamin syurga di atas lidah Nabi SAW. Dan diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya bahawasanya sembahyang aku di dalam Masjid Quba dua rakaat lebih aku suka daripada aku datang akan Baitul Maqdis dua kali. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, daripada pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau pergi dua kali, aku lebih syukur sembahyang dua rakaat di Masjid Quba ni. Jikalaulah mengetahui kalian mereka itu akan kelebihan kepada Quba itu, nescaya datang mereka itu dengan menunggang unta sekalipun. Kalau orang tahu fadilah sembahyang di Masjid Quba, duk jauh nak kena main dengan unta pun orang akan main. Dia memang gaya bahasa hadis dia macam ni. Kan? Di antaranya Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah satu orang tu tahu besarnya dosa lintas di depan orang semayang, dia sanggup berdiri tunggu orang tu habis semayang selama 40. Itu hadis sahih. Dia sebut macam tu. Kalaulah kata orang tu tahu besarnya dosa yang akan kena kepada orang yang pergi lintah depan orang semayang. Lintah depan orang semayang maksudnya lintah di kawasan sujud dia. Lepas pada balik sana kawasan sujud tak apa. Kalau dia tahu besarnya dosa lintah di depan orang semayang, dia sanggup berdiri tunggu orang tu habis semayang selama 40. Perbahasan hadis tu kata 40 apa? 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 minggu ke, 40 tahun ke? Berapa lama? Wallahu a'lam. Ulama hadis kata tak tahu. Yang pentingnya angka itu menunjukkan apa? Besarnya dosa. Cukup. Tak payah duduk bincang kata dia sanggup tunggu selama 40 tahun. Tak payah bincang yang tu. Yang pentingnya apa dia? Bila Nabi sebut dia sanggup berdiri selama 40, maknanya besar dosa. Kalau lintas di depan orang semayang, makna jangan lintas di depan orang semayang. Mengganggu orang untuk menghadap Allah ni satu dosa besar. Ya? Mengganggu orang untuk semayang ni adalah satu dosa besar. Baik, kemudian tajuk dia kata bab fi ayyil masajid afdal. Tajuk dia kata bab yang datang pada menyatakan mana satu masjid yang lebih afdal. Ketahuilah saudaraku, bermula masjid itu semuanya sama sahaja pada kelebihan buminya. Masjid ni sama aja. Hari Jumaat tuan-tuan pergi sembahyang di masjid TBI Taman Bertam Indah ke, tuan-tuan pergi sembahyang masjid Paya Keladi ke, tuan-tuan pergi sembahyang di Lahak Kiam ke, tuan-tuan pergi sembahyang di masjid Matang Setang Inang Tunggai ke, tuan-tuan pergi sembahyang di Kubang Menerung ke, sama. Masjid sama saja kecuali hak Nabi sebut kata spesial. Hak Nabi tak sebut sama. Semua duduk pada satu kategori. Melainkan masjid-masjid yang telah datang riwayatnya sebagai di dalam riwayat At-Tirmizi ini. Demikian bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alf salat fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula satu sembahyang fardu ataupun satu sembahyang sunat di masjid aku di Madinah ini lebih baik daripada pihak pahalanya daripada 1,000 sembahyang pada lain daripadanya, yang ini daripada segala masjid melainkan Masjidil Haram. Nabi sebut macam tu. Nabi nak habang kata fadilat sembahyang di Masjid Nabawi ini besar, mana masjid pun tak boleh lawan pahala sembahyang di Masjid Nabawi melainkan Masjidil Haram. Itu paling besar. Itu sebab pakej umrah ke apa orang duk pergi kan, dia akan buat Madinah ni tak aja Mekah lama. Pasal apa? Tanah pahala sembahyangnya lebih besar. Saya ni tadi baca tuan-tuan lagi takut punya tajuk. Bukan takut apa, dia pergi main satu perbahasan, satu perbincangan yang kata sembahyang di Masjid Nabawi itu, adakah sembahyang dalam kompleks Masjid Nabawi itu yang dapat pahala 1,000 ataupun sembahyang di Raudhah itu saja pahala 1,000. Dia ada perbincangan dia lagi. Dia ada perbincangan dia. Kan? Ha, dia akan beritahu siapa kata apa, siapa kata apa. Kan? Kita kadang take for granted. Tapi ingat sembahyang Masjid Nabawi ini 1,000 pahala. Orang dah bang, bukan nak dah apa, baru kita turun ni. Dan pasal kita duduk Hilton, jadi dekat. Kan? Orang dah apa, semua dah bang, dah lama, dah bunyi nak qamat baru turun. Masuk-masuk lepas daripada pintu tu aja, pakai tahniah sembahyang tu. Allahu Akbar, 1,000 pahala. Dia akan ada perbincangan dari hak kata nak dapat 1,000 tu, adakah masuk ya dalam masjid dapat 1,000 ataupun no, dekat Raudhah tu saja 1,000. Dia ada perbincangan yang kita akan tengok kan. Jadi kalau dah jumpa yang tu, api lagi sekali dia nak kena pergi juga dekat Raudhah tu. Nak kena pergi juga tak boleh. Berbeza dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram tu masuk tu the whole area dalam tu adalah Masjidil Haram. Adalah Masjidil Haram dan kita boleh dapat 100,000 pahala semayang di dalam tu. 100,000 sudah. Lagi tajuk yang akan datang dia akan mai perbincangan matematik pula sikit. Yang kata 100,000 pahala tu, adakah dia cover mana-mana semayang yang kita tinggal dulu? Pasal orang hari ni dia otak, dia otak, otak nak kira untung. Walaupun dia tak menjaga, tapi otak menjaga. Yang kata orang hari ni, kemudian dia duduk fikir seorang-seorang dia, dia dengar hadis ni, weh, oh Mekah tu dapat 100,000. Kita semayang dapat berapa? Kalau semayang seorang 10 pahala. Semayang jemaah tu ada 27. yang ni 100 ribu ni duduk dalam ni saja. Makna kata kalau sufi aku betul-betul konsentrate semayang di Masjidil Haram ni kata dia duduk 10 hari 10 kali 100 ribu dia duduk kira kan, lagu payah ambil handphone tak duduk kira 10 kali 100 ribu apa tu dia keluar-keluar jawapan banyak lah. Dia kata makna kata balik ni tak cakap 3 bulan tak semayang okey lah. Dia kira dulu, dia kira matematik, dia kira matematik. Lepas dia dah pergi sana, dah cantik dengan pahala dah buat, balik main tak semayang pun tak apa, yang tu boleh main duduk kabur, dia tak semayang. Ataupun bagi satu orang yang zaman agogo dia dulu, dia tak semayang, zaman dia duduk apa duduk rancak dulu ni tak semayang, baru start semayang ni dalam sikit masa ni aja. Dia pun duduk kira balik aku tinggal berapa lama, ha? Satu semayang ni, satu hari berapa semayang, kalau dah berapa tahun aku tak pernah semayang, kira-kira balik kali dengan 10 pahala berapa dah dia miss pahala tu. Dia pergi Mekah, dia semayang 100 ribu, ada yang tak cantik lah, kawan semua. Eh, balik main tu macam yang relax, rasa macam semua, dia kata everything okay, kata. Ataupun dalam bahasa ini, dia balik-balik main, dia kata apa? Kau tim lah, ya lah. Kau tim. Kan? Tak lagi dia nanti main, perbincangan untuk orang-orang yang berfikiran nakal. Dia nanti main, perbincangan di sana. Baik, kemudian dia kata Masjidil Haram itu pahalanya lain. Maka bahawasanya sembahyang di dalam Masjidil Haram itu lebih pahala daripada sembahyang di masjid aku ini, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada ketiadaan satu jalan daripada Nabi SAW. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan Maimunah dan Abi Sa'id dan Abi Jubair bin Mut'im. Ha, Mut'im tu baca min ta'im, min tu jangan baca mata'am. Mata'am dia jadi kantin. Kan? Dia baca mata'am, dia jadi kafeteria. Kan? Ha, jadi nama dia Jubair bin Mut'im dan Ibni Umar dan Abdullah Ibni Zubair dan Abi Dzar. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Hadis yang mengatakan sembahyang di Masjid Nabawi itu pahalanya besar. Yang lebih besar daripada dia Masjidil Haram sahaja. Ramai sahabat yang meriwayatkan hadis yang seumpama itu. Dan ada dikeluarkan akan dia oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam bab fadlu salat fi Masjid Makkah wal Madinah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pada bab fadlu salat fi Masjid Makkah wal Madinah. Masalah dia kata Masjid Mekah dan Madinah, mana yang lebih afdal di antara keduanya? Antara Mekah dengan Madinah ni hak mana lebih afdal? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, pada hadis itu menyebutkan zahir sembahyang di Masjid Nabi di Madinah itu lebih afdal daripada semua masjid. Dan lebih besar pahala sembahyang di dalamnya. Lebih besar pahala daripada masjid melainkan Masjid Mekah. Yang ini dikecualikan Masjid Mekah itu. Maka istisna, istisna ni maksudnya pengecualian. Telah bersalah-salahan ulama pada kehendaknya atas sekira-kira perselisihan pada Mekah dan Madinah. Mana di antara kedua ini, Mekah dan Madinah ini lebih afdal? Maka bermula mazhab Syafi'i dan jamahir ataupun jumhur ulama bahawasanya Mekah lebih afdal daripada Madinah. Dia ada dua perbincangan di sini. Satu, dari segi masjid. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, hak mana lebih baik? Yang kedua, dari segi bumi. Bumi Mekah dengan bumi Madinah, hak mana lebih baik? Dia tak sama. Dari segi masjid, of course, Masjidil Haram lebih baik daripada Masjid Nabawi. Dari segi bumi, bumi Mekah dengan bumi Madinah, hak mana lebih baik? Sabit dengan hadis, Nabi kata, bumi Mekah lebih baik. Kita ingat balik ya, Nabi ketika dia bagi khutbah, ketika hajjatul wada', ketika Nabi buat haji wada', wada' sebut dia, kita selalu sebut apa? Widah. Kita ni baris ni gaduh silap ke dia? Kan? Wada', dia bagi wada', kan? Bukan widah, wada'. Okay? Ketika Nabi bagi khutbah dalam haji wada' dia, Nabi sebut benda ni. Nabi kata kalau tidak kerana aku dihalau keluar daripada Mekah, aku tidak akan tinggal Mekah. Menunjuk kata istimewa Mekah berbanding dengan Madinah. Walaupun ada pendapat di kalangan sebahagian imam mazhab, Imam Malik misalnya, dia kata Madinah lebih afdal. Pasal apa? Alasan Imam Malik, pasal kubur Nabi ada di situ. Tapi hadis Nabi sendiri, Nabi kata apa? Kalau tak kerana orang halau dia keluar daripada Mekah, dia tak akan tinggal Mekah. Dan di Mekah itu ada tersimpan kubur kekasih dia yang sangat dia sayang. Siapa dia? Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tuan-tuan, Nabi menikah dengan dia. Nabi tak menikah dengan orang lain. Nabi selama tempoh Nabi menjadi suami Khadijah, Khadijah masih hidup, Nabi tak menikah dengan siapa-siapa. Sehinggalah Khadijah wafat, Nabi hijrah ke Madinah, barulah Nabi menikah. Dah ada di Madinah dah tu ingatan Nabi kepada Khadijah tidak pernah padam. Sampai hadis mai cerita Aisyah jealous kerana Nabi tak boleh lupa Khadijah ni. Aisyah pun sebut dekat Nabi bila Nabi mai hari nak buat korban, Nabi kata korban dan sebahagian besar daripada daging korban tu Nabi suruh pergi bagi dekat keluarga Khadijah dulu. Aisyah ni orang perempuan, satu yang kedua dia pula muda daripada hak duduk-duduk ada ni. Jelas tu ada sikit. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apalah istimewa perempuan tua ini? Dia sebut macam tu. Mulut sebut macam tu. Apalah istimewa perempuan tua ini? Aku tidak melihat dia melainkan satu perempuan biasa yang sudah meninggal dunia. Wow, Nabi dengar-dengar mewah muka Nabi. Mewah muka Nabi. Nabi kata dekat dia, Aisyah, jangan ada dua kali kamu sebut benda ni. Terus puan ni. Nabi kata apa? Ketika semua orang pulau aku, dia dengan aku. Ketika semua orang bagi sakit aku, dia pertahan aku. Ketika semua orang tak bantu aku, harta dia membantu aku. Waktu-waktu susah, dia dengan aku. Nabi kata. Khadijah ni di Ma'lah. Kubur dia di Makkah. Perkuburan Ma'lah. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita Khadijah ni saja panjang cerita dia. Nah, baik, jadi perbahasan dia akan main dua, satu keistimewaan masjid, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, satu perbahasan tentang keistimewaan bumi, bumi Makkah dengan bumi Madinah. Baik, dia kata dan bahawasanya Masjid Makkah itu lebih abal daripada Masjid Madinah. Dan kata Imam Malik dan satu ta'ifah, ta'ifah ni maksud satu kumpulan, bahawasanya Madinah itu lebih abal daripada Makkah. Ha, nampak Imam Malik dia kata Madinah, Madinah abal. Kata dia Imam Madinah. Akan datang kita akan jumpa hadis cerita tentang Alim Madinah. Alim Madinah ni siapa yang dimaksudkan oleh Nabi? Kita akan jumpa dan dia ada menyentuh tentang Imam Malik sikit. InsyaAllah kita akan baca dia. Dan jadilah di sisi Imam Syafi'i dan Jumhur, makna pengecualian itu begini, melainkan Masjidil Haram. Maka bahwasanya sembahyang di dalam Masjidil Haram itu lebih afdal daripada sembahyang di Masjid Qu, yakni di Masjid Nabi. Dan di sisi Imam Malik dan yang muafakah, yang sepakat dengan dia, makna pengecualian itu ialah melainkan Masjidil Haram. Maka bahawasanya sembahyang di Masjidku lebih dengan ketiadaan 1,000 pahala. Itu pendapat Imam Malik. Baik, cerita Masjid Mekah lebih afdal daripada Masjid Nabi. Adakah dalilnya yang kuat yang mengatakan Mekah itu lebih afdal? Bagi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, katanya Al-Masjidul Haram itu lebih afdal daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalil yang kuat menunjukkan yang demikian adalah hadis Ahmad dan telah mengesahkan ia oleh Ibnu Hibban daripada Tariq Atha daripada Abdullah bin Az-Zubair. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا. Bermula satu sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang pada Masjid Madinah. Ini jadi berapa pahala? Ini matematik ni. Jadi berapa pahala? Kalau sembahyang di Masjid Nabawi, pahala dia 1,000. Sembahyang di Masjidil Haram, pahalanya berapa? Dia kata ni, dan bermula satu sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang di Masjid Madinah. 100 kali 1,000 berapa? 100,000. Nampak tuan-tuan, dari segi matematik dia akan dapat balik hadis yang lagi satu Nabi sebut 100,000. Dalam hadis ni Nabi tak sebut 100,000, tapi dia sebut kata 100 kali ganda pahala daripada Masjid Nabawi. Kali dia dapat balik 100,000. Ha, yang kata dalam Islam ni baik dalam ayat Quran cerita tentang faraid ataupun dalam hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu hisab ataupun matematik ni ada. Ada Nabi cakap dalam bab-bab yang macam ni. Nah, baik. Dia kata dan di sini dan di sisi Al-Bazzar dan katanya isnadnya hasan, dan At-Tabrani daripada hadis Abi Darda dikatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, "As-salatu bil Masjidil Haram bi 100,000 salatin, was-salatu fi masjidi bi 1,000 salatin, was-salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salat." Ini dia sebut hak tadi kita kata. Bermula sembahyang di Masjidil Haram itu afdalnya 100,000 sembahyang. 100,000 sembahyang kalau di Masjidil Haram. Dan sembahyang di masjid aku di Madinah ini 1,000 sembahyang. Nampak? 1,000 kali 100 tadi jadi 100,000. Sama balik. Dan sembahyang di Masjid Baitul Maqdis itu 500 sembahyang. Pahalanya 500 pahala di Baitul Maqdis. Baik. Bumi manakah yang lebih afdal? Ini yang kata perbincangan yang kedua. Antara bumi Mekah dengan bumi Madinah, hak mana lebih afdal? Adakah bumi tempat kubur Nabi itu lebih afdal? Ataupun bumi Makkah dan Madinah itu lebih afdal daripada sekalian bumi? Apa yang mana satu? Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Qadi Ayyab, telah ijma' sekalian mereka itu atas bahawasanya tempat kubur Nabi itu lebih afdal muka bumi. Dia kata itu kata Imam Nawawi. Dan bahawasanya Makkah, Madinah itu lebih afdal daripada semua bumi lain. Tetapi telah bersalah-salahan mereka itu pada afdal keduanya lain daripada bumi tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat ulama atas bahawasanya ialah lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Dia kata Mekah Madinah ni kok mana pun lebih baik. Bahkan telah berkata Ibnu Aqil Al-Hanbali bahawasanya tempat kubur Nabi itu lebih afdal daripada arasy. Dia kata oh, itu satu pendapat yang ekstrim tapi tak ada nas. Pendapat dia. Dia extremely sayang Nabi ni sampai tahap tu. Sampai tahap tu dia kata bumi Madinah ni bukan setakat lebih baik daripada semua bumi termasuk Mekah. Bahkan bumi Madinah ni lebih baik daripada Arasy. Dia dah itu dia telajak. Dia terlampau sangat sayang Nabi sampai dia jadi macam tu. Maka antara afdal bumi Makkah dan Madinah itu telah berkata Umar dan setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Malik dan kebanyakan ahli Madinah bahawa negeri Madinah itu lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Imam Malik dan di kalangan sahabat daripada Umar Al-Khattab, dia kata Madinah lebih baik daripada Makkah. Dia kata begitu. Dan kata penduduk Mekah dan juga penduduk Kufah dan Imam Syafi'i dan Ibnu Wahab dan Ibnu Habib, negeri Mekah itu lebih afdal daripada sekalian bumi. Dia kata. Cerita dia lagu ni lah. Dua-dua tu bagus. Penat baca orang ni. Yang ni kata Mekah bagus. Dia ni kata Madinah bagus. Hak kata Mekah bagus bagi alasan ni. Hak kata Madinah bagus. Yang penting apa tuan? Dua-dua bagus. Macam kita lah. Lah ni kan zaman orang apa? Orang celik ilmu. Orang hari ni bukan cakap nak semayang saja. Dia nak tanya in detail tentang semayang. Kalau tuan-tuan surf internet tengok siapa ada mengajar tentang kaifiat solat Nabi ataupun sifat solat Nabi, orang surf masuk dalam tajuk tu sampai ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Masyarakat hari ini dia mempunyai intention untuk nak tahu in detail dan dia nak tahu dari segi penjelasan ilmunya macam mana. Masyarakat hari ini tak macam dulu. Dulu mengikut orang dia nak tahu pasal apa. Ada orang semayang sunat dua rakaat, duduk tahiyat akhirnya macam duduk tahiyat awal. Ada orang semayang sunat dua rakaat, duduk tahiyat akhirnya macam duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Sebahagian orang, third party, golongan ketiga hadut tengok ni, dia tengok ustaz ni bila buat semayang dua rakaat, dia duduk macam tahiyat awal. Yang ustaz ni duduk macam tahiyat akhir, dia jadi satu sakit kepala kat dia. Bukan sakit kepala apa, dia nak tahu, dia eager to know, dia nak tahu apa penjelasan kepada benda ni. Pasal apa ustaz ni duduk macam tahiyat awal? Pasal apa ustaz ni duduk macam tahiyat akhir? Pasal apa ustaz ni kadang duduk tahiyat awal, kadang duduk tahiyat akhir? Dia mesti ada explanation orang hari ni. So kita hari ni kena mampu memberi penjelasan itu. Pasal apa? Pasal apa tu kena terang. Oh, hadisnya macam ni, macam ni, macam ni. Duk bincang ni, Ustaz, saya sembahyang sebelah satu orang itu ni. Dia tahiyat, dia jari, dia duduk macam tu. Saya pun jadi tak khusyuk sembahyang. Dia kata, saya lagi duduk tengok awak Pak Haji ni. Tahu macam ni, dia punya jari. Kan? Dia jadi satu masalah kat dia. Kawan tu tak ada masalah apa. Dia duduk bagai, dia duduk sini. Dia duduk sebelah ni jadi masalah. Dia kata sakit gigi. Dia apa hal dia ni? Kan? Dia ada penjelasan dia. Tajuk yang kita ambil ni akan datang. Semua benda ni akan datang. Pasal apa yang gerak jari ni? Ada hadis Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata apa? Gerak jari ketika tahiyat itu, syaitan iblis lebih takut daripada cemeti besi. Bila kita semayang dalam tahiyat tu, kita gerak jari tu, gerak jari tu iblis syaitan takut. Dia lebih takut ke gerak jari tu daripada takut ke satu cemeti besi nak balun belakang dia. Maknanya suruhan gerak jari tu sabit dengan hadis. Cuma beza faham dia apa dia? Imam Syafi'i faham kata gerak mata, asyhadu an la ilaha illallah. Gerak. Dan Imam Syafi'i tambah lagi, dia kata mata tu kasat dalam hati kita, Allah tu besar. Gerak tu nak isbat dalam hati kita, Tuhan satu je. Manakala di kalangan apa nama mazhab Hambali, dia gerak bila sampai tang doa. At-tahiyatul mubarakah, tak doa lagi. Maka assalamu alayka ayyuhan nabi, tu doa. Dia start doa. Dia start doa. Pasal apa? Pasal dia ada hadis, ada sanad. Kita akan sampai tajuk itu. Habak malam ni tak. Itu kena langkah tajuk itu pula. Tapi ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Jadi bagi kita ni, kita kena tahu lah. Jangan kita pergi kata, dia ni doa apa, dia rolling jari macam ni. Dia ada sandarannya. Dia ada sandaran. Bila kita tahu, kita tak mengambil satu stand yang jumud, yang suntuk, yang menyalahkan orang tu, kata orang ni betul. No, kita faham. Pasal apa dia ni buat lagu ni, aku faham penjelasan dia. Pasal apa dia ni buat lagu ni, aku faham penjelasan dia. Benda ni semua ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan. Kita spend mata main duduk lepas maghrib nak tunggu insya ni mengaji, at least ada peningkatan dari segi ilmu dan knowledge kita tahu. Dan bila kita tahu, kita tak jadi orang yang menyalahkan orang tanpa ada sebab yang menyalahkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So dia tanya, apakah dalilnya? Apakah dalil yang kata Makkah itu lebih afdal? Kata Imam Nawawi, aku kata dan setengah daripada barang yang dijadikan hujah dengan dia bagi lebih afdal Mekah itu ialah hadis Abdullah bin Adi bin Al-Hamra daripada Nabi radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi berdiri di atas kenderaannya di Mekah. Ha, ini hadisnya. Nabi ketika itu berdiri dekat kenderaannya. Sabda Nabi, Nabi kata, wallahi innaka khairu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Maksudnya Nabi kata, demi Allah bahwasanya engkau wahai bumi Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah. Nabi sebut terang-terang depan semua orang, Nabi kata engkau wahai bumi Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah. Maksudnya itu satu endorsement daripada Nabi yang siapa pun tak boleh kata apa. Dan jikalaulah bukan kerana bahwasanya aku dikeluarkan daripada perutmu ini. Nabi kata kalau tak kerana aku dihalau keluar daripada Mekah ni, nescaya tiada aku keluar daripada Mekah ini. Nabi kata aku takkan keluar daripada Mekah ni. Sebab tuan-tuan sampai hari ni, sampai hari ni kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah. Siapa pun tuan-tuan tanyalah, dia syok Madinah. Dia syok Madinah. Pasal apa? Pasal Mekah ni walaupun dia bumi yang baik, tapi orang-orang dia kasar. Pasal itu yang Nabi hijrah pergi Madinah. Kasar buat-buat Mekah ni. Apa dia tak buat dekat Nabi? Apa yang orang Mekah tak buat dekat Nabi? Nabi tu sujud sembahyang depan Kaabah, dia ambil perut unta hak berapa hari busuk ni main longgok atas belakang. Bukan ada pasal apa, bukan pasal Nabi kacau mereka, bukan pasal Nabi nak rebut jawatan mereka, bukan pasal Nabi pernah kacau rumah tangga mereka. Nabi tak buat apa pun, tapi mereka sakit hati ke Nabi. Nabi cuma nak pergi habang kata Tuhan Esa, Tuhan Allah. Tuhan Allah ni Tuhan aku dan Tuhan hampa semua. Nak habang yang tu. Nabi nak habang yang tu je kat mereka. Nabi nak ajak mereka daripada sembah asnam, sembah berhala kepada sembah Allah, Tuhan yang Esa. Yang tu aja. Mereka tak suka. Nabi tak pernah bercakap tentang jawatan. Nabi tak pernah tunjuk color dia, tak pernah nak show dia nak nak kepada benda-benda keduniaan ni, tak ada. Tapi orang tak selesa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk semayang tu, satu orang musyrikin Makkah pada masa tu, dia kata apa? Dia kata, kalau aku tengok Muhammad sujud sembahyang, aku wallahi, dia kata, dia bersumpah wallahi, wallahi aku akan pijak tengkuk dia. Ada ke pasal? Kalau mata aku nampak Muhammad sujud semayang, aku wallahi aku akan pijak tengkuk dia. Tengok-tengok hari tu Nabi pergi semayang di tepi Kaabah, Nabi sujud. Geng-geng dia cabar dia. Dia kata, eh, hang bukan kata kalau Muhammad sujud anak pijak tengkuk dia, tu dia dia duduk sujud. Oh, dia pun jangan cabar. Jangan cabar. Ada satu orang itu di kampung ni, dia tak boleh orang jack dia. Jadi tak boleh cabar, ada hak sini tak boleh jack. Kalau jack dia buat terus. Depa kata dia, depa kata hang ni, dia ni kalau tekat cabai belaka 5 biji pepak gitu aja. Depa agak pejah enam dia, dia ni kan duduk di market ni, duduk di kedai orang duduk jual sayur je apa, depa kata dia ni tekat-tekat cabai belaka 5 biji dia pepak gitu ya, tak ada apa. Cekak bulan mulut tu. Pepak sampai berayak uji mata merah menyala mata nak abak tak tak apa. Bodoh dia tak tahu kan. Ini hak zaman Nabi ni, cabar. Cabar. Hang duduk bercakap aja, kata kalau hang nampak Muhammad sujud, hang nak pergi pijak tengkuk dia, tu dia, dia duduk sujud lah ni. Langkah pergi, bak-bak-bak pergi, angkat kaki nak boh aja atas tengkuk Nabi, melayah dia. Terpelanting dia daripada Nabi ni. Terpelanting. Tuan-tuan boleh rojok hadis, hadis Muslim. Dalam Sahih Muslim, cerita tentang dia ni. Melayah nak jatuh. Lari balik main dekat orang ni dengan muka pucat lesi, takut. Dia bertanya dia awak pasal apa? Dia kata, aku melihat lahandakan min narin. Aku melihat satu lautan api. Duk ada di antara aku dengan Muhammad tadi. Terpelanting aku daripada api tu. Benda ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam tuan tengah sujud tadi, ada polang bin polang nak pergi jijak tengkuk. Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah sekiranya kaki dia mencicah tengkuk aku, malaikat akan koyak dia secebis-secebis. Nabi kata, kalau kaki dia touch tengkuk Nabi, Nabi kata, malaikat Jibril akan koyak dia macam orang koyak petang. Nabi kata begitu. Ini semua hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang apa yang berlaku masa Nabi itu ada di Mekah. Demikian Nabi kena di Mekah. Kerana tu Allah suruh Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah. Keluar pergi Madinah. Bina kekuatan di sana, buat comeback balik ke Mekah. Dan Islam kemudiannya menguasai Mekah tanpa ada setitik darah tertumpah. Ini yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bawah tu dia kata sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang dikatakan lebih afdal sembahyang di Masjidil Haram itu. Yang kata nak dapat pahala 100,000 pahala tu, sembahyang tu mesti sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Apa dia? Kata Imam Nawawi, ketahuilah olehmu bahawasanya mazhab kita Syafi'i tidak tentu. Tidak tentu ini lebih afdal sembahyang daripada dua masjid Mekah Madinah itu dengan fardu sahaja. Bahkan umum ia akan fardu ataupun sunat sekaliannya. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sembahyang apa pun tak apa. Kita kena ingat tuan-tuan, Masjidil Haram, Masjidil Haram tahiyat dia ialah apa? Tawaf. Yang kata Masjidil Haram ni, kita main masjid-masjid biasa ni sunat tahiyatul masjid. Tapi untuk Masjidil Haram, tahiyat dia, hormat dia ialah tawaf. Tawaf tujuh pusingan. Itu sunat bagi Masjidil Haram. Baik, kalau orang tanya, ustaz, kalau kita dah mai dah lewat, orang dah nak semayang dah. Kalau nak pergi tawaf tak ada. Kita buat semayang sunat tahiyatul masjid, boleh dah di Masjidil Haram? Boleh. Tak jadi kesalahan. Tapi yang lebih afdal ialah tawaf. Sebagai menghormati Masjidil Haram. Baik. Dia kata masalah sembahyang di Masjid Madinah itu lebih afdal daripada di ulang yang tu saya baca. Tengok sebelah, Masjid Nabi di negeri Madinah itu sudah berapa banyak dibesarkan. Yang ni kita dah bincang pada 2 minggu lepas. Ha, saya dah buat satu ringkasan pembesaran Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi dibina pada satu hijrah. Nabi hijrah masuk tu, satu hijrah itu masjid atas yang Nabi bina. Kemudian apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pembesaran pada 7 hijrah. Nabi juga buat. Iaitu selepas perang Khaibar. Selepas perang Khaibar, Nabi enlarge tapak masjid zaman Nabi. Kemudian 17 hijrah. Pembesaran dibuat oleh Umar Al-Khattab. Kemudian dia mai tahun 29 hijrah. Pembesaran dibuat oleh Uthman bin Affan. Itu cerita pembesaran Masjid Nabawi. Dia mai tahun 91 hijrah. Pembesaran dibuat oleh Al-Walid. Khalifah kerajaan Umayyah. Kerajaan Umawi. Dia pembesar. Kemudian dia mai tahun 165 hijrah. Oleh Khalifah Al-Mahdi. Daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Lepas tu mai ni kerajaan Al-Malik Su'ud sebelah ni. Al-Malik Su'ud ni. Apa dia panggil apa Su'udiyah ni. Su'udiyah tu ambil daripada nama Haji Su'ud ni lah. Su'ud nama dia. Kan? Jadi dipanggil Al-Mamlakah As-Su'udiyah. Kerajaan kepunyaan dia orang. Dia Al-Malik Su'ud ni. Lah ni anak kepada Su'ud ni lah. Kan? Apa King Abdullah lah ni. Kan? Dia depa ni jadi macam depa punya lah. Kita lebih kurang macam tu kan. Macam depa punya. Saya cerita masjid mana orang ni, tengok YouTube. Jadi ni tuan-tuan dah mata, saya masuk internet, masuk YouTube. Saya type tengok apa King Abdullah visit to Masjid Nabawi. Tajak. Dia keluar main gambar. Tengok macam mana dia King Abdullah ni, Raja Saudi lah ni. Dia pergi ziarah apa Masjid Nabawi. Main dengan kereta limousin dia tu. Escort dekat 8 biji kereta. Balik kanan ni apa GMC 4 wheel drive tu 4 biji, balik kiri 4 biji, macam satu gangster main tu. Bukanlah kata dia gangster, macam style main tu. Dan cara main tu nampak Imam Malik dulu sampai tak naik kenderaan, respect makam Nabi kan. Dia masuk main tu, 8 biji kereta kiri kanan ni, kereta dia tengok sampai turun orang pakai cium bau ni. Dan dia semua orang cium tangan ni. Dia tahan dulu tu. Dia pakai orang pakai duit cium bau dia kan. Dan style apa tak tahu dia tu. Dan semua cium. Pemain bola dia pun kalau menang apa dia turun bagi hadiah pun cium tangan ni juga. Semua cium tangan tu. Dan dia turun main satu style lah. Jalan semua ikut ni. Beri merah, beri kuning, beri semua ikut kan. Sampai di Raudhah semayang. Semayang di ziarah makam Nabi. Di berhenti satu-satu-satu. Keluar-keluar. Balik dengan 8 biji mereka skor pula. So, orang panggil dia apa? Khadam Al-Haramai. Khadam Al-Haramai maksudnya nama Khadam. Tapi raja. Orang panggil kerja Khadam. Khadam Al-Haramai. Khadam maksudnya kuli yang menjaga dua tanah haram. Tapi dia raja. Dia bukan Khadam. Ini yang perkataan zaman dia, zaman kerajaan Saud ni apa Al-Mamlakah As-Saudiyah ni daripada tahun 1375 dia start buat pembesaran sampailah kepada existing bangunan yang kita pergi tengok lah ni dekat suai dia stop dulu dekat tu. Tak tahu selepas ni apa pula dia nak buat. Itu duduk di bawah tajuk apa, berapa kali Masjid Nabawi dibesarkan. Okay, bawah tu tuan tengok masjid jauh dan masjid dekat, mana yang afdal sembahyang di dalamnya. Setelah lalu diterangkan bahawasanya selain daripada tiga masjid tadi ni, yang lainnya sama juga. Dia kata tiga ni aja yang spesial, yang lain sama. Dia kata yang ni kelebihan buminya sama saja. Maka jika sekiranya seseorang itu hendak sembahyang masjid jauh kerana besarnya dan juga kerana ditinggalkan masjidnya yang berhampiran dengan rumahnya kerana i'tiqadkan besar pahala kerana banyak langkahnya, maka iaitu tidak mendapat dia akan pahala. Dia kata masjid dekat rumah kita ada, kita tak pergi untuk kita pergi masjid jauh dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak kutip pahala lebih. Dia kata tak dapat pahala lebih tu. Dia kata tak dapat. Kecuali dia ada pengecualian lah. Kerana yang i'tiqadkan besar pahala pergi sembahyang tempat jauh tu tak dapat pahala, saya dah. Kerana dia tiada meramaikan masjidnya sendiri. Kadang masjid dia sendiri dia tinggal, baik-baik aku nak pergi tang lain. Pasal apa? Pasal nak ambil pahala lebih. Tapi kalau dia pergi tang lain kerana nak mengaji ilmu, itu bab lain. Ataupun dia nak pergi tang lain kerana imam masjid yang dia nak pergi ni lebih warak, misalnya. Itu dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau nak pergi tu kerana nak collect point lebih, nak ambil markah lebih, nak ambil pahala lebih, dia tak dapat yang tu. Dia kata, pasal apa? Dengan kerana dia tinggal tu, masjid dia tak ada orang. Dan kerana masjid itu besar kecilnya, sama sahaja pada kelebihannya. Masjid besar, masjid kecil, masjid aircon, masjid kipas angin ni semua, pahala sama. Dia kata, ha? Bersalahan. Jikalau kerana imamnya baik dan warak dan sebagainya. Ha, itu kes lain. Mai bulan puasa. Mai bulan puasa masjid kita ni standard kita ialah. Gadu alha kumutakatur tu lah. Sampai letih kita pun sebulan duk dengar alha, rakaat pertama alha, alha. Rakaat kedua wal asri. Depa abang kata masjid mana nu ambil imam hafiz mana tak ambo, depa kata baca macam al-Ghamidi, depa kata. Ha, kita galak baik di sana. Pasal apa? Pasal imam dia tu ada keistimewaan dia. Kan imam tu sebulan, dalam setahun sebulan tu tuan. Carilah budak-budak hafaz Quran mana yang baca. Nak semayang ni, bulan ni, kita nak konsentrate ni, nak buat kerja, cari imam macam tu. Tak duduk belakang dia semayang pun, dia baca lagi panjang, kita lagi syok. Macam tu. Kan? Ubah sikit lah, kan? Ubah sikit. Ni ada tempat-tempat, ada masjid-masjid tu imam ni tak boleh. Kalau mesyuarat, kata nak ambil tu imam lain, merajuk otak dia datang, tak boleh jadi imam. Dah boleh dia nak jadi imam juga. Amboi. Amboi dia kolot tunggu pemikiran lah. Dan alhamdulillah lah kalau orang nak ambil imam dia, aku rek. Sebulan tenaga tu aku boleh guna untuk nak buat ibadat lain. Bulan puasa kan, cuba positif tentang benda ni. Apatah lagi bulan puasa, carilah sesuatu yang istimewa. Oh, merajuk tak jawatan, tegur pun tak cakap apa, ada bagi salam ubat tak dengar, marah pasal dia tak bagi dia imam bulan puasa. Tak mau. Pemikiran-pemikiran macam ni pun dah makin kurang dalam ni, makin kurang dah. Dia ubat lagu tu pun orang ikat dia dan panglamparik lagu tu je. Jual mahal dia pakai tak, tak ambil orang lain pun. Tuan-tuan, macam ni dia cerita tak mahu, dia kata. Baik, tu dia beritahu di sini, kalau sekiranya kes ni apa, kes kita pergi semayang masjid lain kerana nak mengaji ilmu, kita pergi semayang masjid lain kerana imam di situ lebih warak, lebih baik dan sebagainya, itu tidak salah. Ziarah Masjidil Haram dan hadisnya. Bermula pergi ke Masjidil Haram kerana sembahyang padanya itu, ataupun kerana menuntut ilmu misalnya, maka datang hadis yang menunjukkan atas suruhnya kerana ada beberapa kelebihannya. Ha, kerana itu dia kata disuruh. Dia kata, dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diikat kenderaan atas belakang unta. Ha, itu dia kinayah bahasa Arab tu. Dia nak abangnya apa dalam hadis tadi ni? Dia kata, la tushaddu ar-rihal illa ila thalatha. Dia nak abang kata, kalau sekiranya kita ni sampai ke tahap kena ikat perut, kena berpekin, belanja, save makan, kita save belanja kita kerana nak pergi ke masjid ni, itu boleh. Kan? Kita jimat-jimat belanja, simpan duit kerana nak pergi Masjidil Haram, nak pergi Masjid Nabawi, itu boleh. Tapi kalau sampai jimat belanja, makan, biar anak-anak pun kering, kering semua, duk makan toko ya hari-hari kan, kerana kita nak pergi melancong ke Europe, itu tak mahu. Itu tak disuruh. Sampai macam tu tak disuruh. Ini dia nak abang ni. Maka diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi, tiada diikat kenderaan atas belakang unta kerana pergi ziarah atau sebagainya, melainkan kalau kerana nak pergi tiga masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Hadha, wa Masjidil Aqsa. Iaitu yang pertamanya, kerana nak pergi Masjidil Haram, berjimat-jimat tak apa kalau nak pergi Masjidil Haram. Yang ni tanah haram semuanya yang ada di Makkah itu. Dan masjid aku, yakni Masjid Nabawi. Dan yang ketiganya Masjidil Aqsa, iaitu masjid di negeri Baitul Maqdis. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tentu kalau kita nak buat pakej umrah, ambil pakej yang macam ni, tambah duit sikit dia, tapi ambil pakej turun di Baitul Maqdis. Bagus. Ambil pakej tu, tambah pun dalam 1,000 lebih sikit macam tu ya. Pakej naik daripada sini, turun di Amman, Jordan, turun di Jordan, naik bas, masuk Syria, daripada Syria, kita masuk ke Baitul Maqdis. Nak kena pergi luar ni, masjid yang Nabi tu sebut banyak kali. Ha? Masjid yang Quran sebut, Allazi barakna hawlah. Ha? Kawasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ni, yang diberkati kawasan sekitarnya. Tu Nabi. Ha, ambil teritur Jordan, Jordan Syria, Syria masuk ke Baitul Maqdis, tidur satu malam di sana, balik main ke Jordan, tidur satu malam, baru fly ke Jeddah untuk nak buat apa, umrah. Bagi dapat juga ni hadis tak Nabi sebut ni, sampai Nabi kata kalau sampai kena ikat perut, kena jimat belanja pun tak apa, kalau kerana nak pergi tiga tempat ni, buat. Ambil juga apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata ziarah masjid yang tiga. Mengapa disuruh akan seseorang itu? Dia kata pasal apa disuruh kita ziarah tiga masjid ni? Adalah syarak suruh kita ziarah masjid Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa itu semuanya kerana kelebihan dan mulia buminya di sisi Allah. Maka seperti Masjidil Haram itu padanya sebesar-besar bekas ibadah hamba Allah yang saleh, iaitu di sana ada Ka'batullah dan ialah awal tempat beribadah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, dan padanya ada makam Ibrahim dan ada Zamzam dan lainnya. Daripada kesan ibadah Nabi, Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Zamzam dan tuan, mereka buat kajian kan? Ayat dia duk level tu eh. Musim haji orang ada dekat 4 million. At one time, satu masa di satu tempat ada 4 juta orang. Di Mekah ni. Semua minum zam-zam. Ayat dia duk level tu yang tak turun. Habis musim haji, sementara Saudi nak buka untuk visa umrah masuk, time tu Saudi dia vacuum Mekah Madinah ni. Dia make sure orang yang main haji balik semua. Masa tu tinggal orang Mekah ya, orang Madinah saja ada. Ayam tu level tu juga tak melimpah. Logiknya bila 4 juta orang pakai duk minum hari-hari ni, ayam tu kurang lah. Logiknya apabila semua orang balik, tinggal penduduk Mekah yang berapa orang tu saja, patutnya overflow lah. Dia ada satu kontrol di sana. Allah kontrol dia. Cerita tahun 1995. 1995 kerajaan Saudi, apa nama dia, ada dua benda jadi masa tu. Yang pertama, mereka nak bubuh apa apa tu, dia nak bubuh satu macam pump boring, nak pump air zam-zam ni nak supply istana Raja Jabal Kubis tu kan. Kita duduk, kita nampak istana satu dinding besar tu, Jabal Kubis, Bukit Kubis tu, atas tu istana Raja ya. Raja nak ni yang kata Khadam Al-Haramain tadi ni, dia nak supaya the whole building istana dia tu nak pakai air zam-zam. Pam air tak naik, tak naik. Panggil engineer ni, tak tahu daripada merasa main hak mana pandai main, tambah post power, tambah tambah tambah, air tak naik. Akhirnya apa nama, ulama-ulama apa Al-Haramain Mekah Madinah ni mesyuarat dan depa advise raja. Depa kata Allah tak izin, depa kata. Baru dia stop. Istana dia tak pakai zam-zam. Istana dia pakai air yang lori tanker ada bawa. Zam-zam tak naik. Okey. Dia admit dengan apa nasihat daripada ulama dia. Yang kedua, tahun tu juga dia siap umrah tahun 95 tu. Tak boleh tengok Kaabah. Pasal dia pun bubuh dinding besar, tutup keliling, empat-empat dinding Kaabah tutup. Pasal dia pun nak bubuh marmar, nak apa, tempek di dinding Kaabah. Nak buat pergi elok. Nak buat pergi elok. Ambil marmar yang terbaik dalam dunia dan pakai simen yang terbaik. Tempek, jatuh. Tempek, jatuh. Tempek, jatuh. Pun dinasihatkan supaya tersok. Habis masa saya pergi tu tengah tutup lah. Saya tu buat tu tak boleh, tak lekat. Saya tanya petugas Masjidil Haram, dia cerita benda ni. Dan dia cerita pula, dia kata sebelum ni ada satu lagi. Dia cuba nak buat. Dia pernah alih makam Ibrahim tu. Bukan nak alih pasal apa? Bukan tujuan tak baik. Tujuan baik. Pasal makam Ibrahim tu kedudukan dia mengganggu laluan tawaf. Bila kita tawaf kan dia dia duduk in between antara pintu Kaabah dengan sebelum hijir Ismail tu. Rukun Iraqi. Antara tu ada makam Ibrahim. Jadi bila tawaf bila main tu, dia nak dia jadi ganggu lah. Ganggu. Nak pergi ikut tu orang duduk semayang tu nak tawaf belakang dia. Jadi bottleneck dan tu. Jadi sesak lah tu. So dia tujuan baik. Dia nak alih pergi ke belakang sikit bagi laluan tawaf tu luas sikit. Masuk main crane daripada luar musua tu cakok nak angkat. Tak perlu. Tak perlu. So ulama dia advise raja dia juga tu sobat benar ni. Allah tak izin kepada kita. Pasal apa? Pasal kedudukan makam Ibrahim itu disebut dalam Quran. Kan? Dia cerita fattakhizu maqam Ibrahim musalla. Maka kamu jadikanlah makam Ibrahim itu musalla, tempat sembahyang. Maksudnya tempat sembahyang sunat tawaf di belakang dia. Jadi bila benda tu Allah dah sebut dah, dia dah kunci tentu dah. Ada sudah ubah. Ha, itu dia dah. Beberapa miracle keajaiban yang ada di bumi Makkah dan Madinah juga ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Inilah benda-benda yang dia cerita, keistimewaan Makkah di antaranya ada benda-benda ni. Dan dia kata selain daripada Zamzam, juga dia kata menjadi kesan tempat ibadat Ibrahim dan anak dia. Nabi Ibrahim, orang yang mula-mula meletak batu pembinaan Kaabah itu sendiri. Itu semua ada, ada sejarah dia di sana. Kemudian di bawah tu dia kata, maka penggan bawah, maka inilah tiga tempat yang disuruh Allah dan Rasulnya pi dan mencapai pahala yang besar dan mengambil berkat atas bekas hamba-hamba Allah yang salihin. Maka siapa-siapa orang Islam yang ada mempunyai kemurahan rezeki, kesihatan tubuh badan, yang tiada pergi ziarah tempat yang pertama, kedua dan ketiga ini, maka tidaklah sempurna berkat orang salihin ada dicapainya. Dan sebagai sia-sialah juga kemurahan rezeki dan juga kesihatan yang Allah bagi ke dia. Itu dia, dia kata begitu. Allah bagi kat kita. Jadi kita tak ada hati teringat nak pergi tempat macam tu. Dia kata sia-sialah apa Allah bagi kat kita. Sia-sia, dia kata. Maka inilah tiga tempat yang disuruh untuk kita pergi. Dan banyaklah orang zaman kita sekarang ini. Ha, ini dia mula nak belajar. Banyaklah orang zaman dia bila tak zaman sekarang pasal. Dia kata maka banyaklah orang zaman sekarang ini merendahkan perkara pergi ziarah tiga tempat ini. Ha, buat take for granted, buat tak penting. Dan dipermuliakan oleh mereka itu ziarah ke tempat Yahudi dan Nasrani. Ada mula lah. Dia kata banyak ni. Oleh kerana bermegah-megah dengan tamadun cara barat, cara baru itu. Maka jaga-jagalah wahai orang-orang Islam. Maka selama tiada seorang itu memeliakan bekas hamba Allah yang salihin dan mengambil mudahkan dia, maka hampir-hampirlah ditakuti tertanggal iman dan tertanggal Islam daripadanya. Ada hadis yang cerita tentang benda ni. Kalau kita duk buat Mekah, Madinah ni tak apa nak kalut pi lah. Duk kira nak pi Europe, duk kira ni nak pi. Nak pi hala-hala macam tu lah. Mekah, Madinah ni tengok lah, dia kata aku tak ready ni. Tak ready macam apa? Tak duk ingat nak yak-yak-yak sikit lagi. Kan? Duk ingat nak konot sikit lagi. Sebab rasa umur pun tak sampai 50 lagi. Duk ingat bagi sikit time lagi. Nak main tinggi sikit lagi. Kan nak main tinggi, nak main yak-yak-yak-yak lagi. Nanti lah tengok dalam 55 kan nak pergi 60 besok lah. Aku pergi sekali aku tinggal semua lah. Tak elok ni. Ada tak ada orang yang ingat jadi rendah? Ada. Inilah yang Syekh Idris Al-Marbawi peringat ni. Jangan macam tu, dia kata. Dengan kerana itu, dia kata, barang siapa ada mempunyai bekalan, ada kesihatan, hendaklah ziarah ke Mekah. Kerana menyempurnakan fardu haji, nombor satu. Dan ziarah kesan hamba-hamba Allah yang salih, iaitu ziarah Kaabah dan barang yang ada di sisinya. Dan ziarah pula Masjid Nabawi dan juga kuburnya. Kemudian ziarah Baitul Maqdis. Adapun jikalau seorang yang Islam itu lebih dahulu ia ziarah tempat seteru Allah dan tinggalkan tempat yang disuruh pergi, maka ialah orang yang sebesar-besar rugi harta, rugi agama. Kerana dia lebih gahkan dunia sedang terugi akhiratnya dan barangkali mendapat dosa. Ya, kadang-kadang boleh berdosa. Jadi kita cukup syarat semua saja, duk tak mau pergi berdosa kita. Dia kata dan bawah dia tak ada apa dah. Menazar di masjid nah apa lah semua. Wallahu a'lam. Insya-Allah lepas ni kita masuk bab fil mashi ila masjid. Itu bab yang datang pada menyatakan berjalan ke masjid. Lepas ni kita masuk bab cerita tentang pahala orang yang berjalan di masjid. Kemudian dia mai pula fil qu'ud fil masjid lintizar salah min al fadl. Kita sembahyang maghrib tunggu sampai masuk waktu isya. Kalau ada kuliah tu satu bab. Kalau tak ada kuliah pun saja tunggu. Tunggu nak masuk waktu isya. Apa kelebihan dia? Ha, dia ada hadis dia. Kemudian dia bab fil salah al khumrah. Iaitu bab tentang sembahyang atas tikar suci. Dia ada perbincangan yang benda ni dia apa? Benda-benda kecil-kecil tapi dia ada perbincangan dalam agama. Khumrah ni tikar kecil. Sahih sejadah ni dia panggil khumrah. Dia panggil khumrah. Tapi hak macam sejadah ni dia panggil albis, lain pula. Khumrah ni maksudnya sahih tu tapi buat daripada daun tamar. Dia panggil khumrah. Kemudian kalau dia panggil hasir, tajuk lagi tu fi salah anil hasir. Hasir ni sembahyang dia tikar besar. Macam tikar mengkuang kampung tu. Yang tu dia panggil hasir. Apa hukum sembahyang atas hasir? Kemudian dia kata alal bis, sembahyang atas ni, sejadah katek ni. Ada juga perbincangan dia. Dia ada hal ni, dia disebut ada perbincangan, dia ada hal dia. Daripada tiga macam ni, tikar tamar kecil ataupun tikar mengkuang besar ataupun sejadah kapet kecil ni, antara tiga ni dia kata mana lebih afdal? Dia kata dia kata hak afdalnya ialah tujuh atas tanah. Dia kata pasal apa? Dia kata pasal apa? Pasal lebih mengingatkan hina diri kita kepada Allah. Dia kata dia kata kan kita tengok macam tu imam dari tiga lapis sejadah tu kan pagi nak kan. Dia kira lagi boleh kita dalam semayang tu berasa hina depan Allah, itu lebih baik. Kita semayang kan duduk mengadap Allah, apa pula kita nak berasa besar? Kita duduk semayang, kita kena rasa khusyuk dan kena rasa tawaduk, kena rasa kita kecil. Itu yang dia mahu. Ha, dan kita akan jumpa, saya tak tahu ada tanda lagi, tapi saya ada terbaca apa Imam Malik yang kata Imam Madinah ni, Imam Malik dia untuk semayang di rumah dia buat pasir sikit, dia buat pasir sikit atas tempat sujud dia. Dia kata dia syiah pula, syiah dia buat batu Karbala dan ni dia buat pasir sikit. Tujuan Imam Malik apa dia? Dia nak bagi dia ingat dia dijadikan daripada tanah. Dia nak bagi hati dia selalu ingat dia hamba dengan Allah. Dia nak bagi dia selalu ingat dia hina di depan Allah. Tengok dia macam tu yang kata Imam Malik ni, Imam Madinah ni. Dia sampai macam tu. Ada dalam ni ke ada mana ada cerita tentang apa yang dibuat oleh orang-orang yang hebat-hebat ni. Dia pun buat macam tu. Kan? Jadi tajuk-tajuk ni akan menyusul insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويوافي